Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalala bil finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini masih bisa beribadah kepada Allah di rumah Allah, masih bisa hadir di majlis ilmu dan rangka untuk mentadaburi ayat Allah dalam keadaan kita mendengar dan kita mengetahui saudara-saudara kita yang saat ini di Cianjur, bahkan kemarin sore gempa bumi terjadi lagi di Garut dan sekitarnya dengan 6,4 skala Richter. Tentu mereka dalam keadaan cemas, dan apalagi masjid yang roboh sehingga tidak bisa beribadah dan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita enggak tahu besok atau nanti atau minggu depan apakah musibah itu datang pada kita atau tidak. Semoga tidak terjadi pada kita. Yang jelas kesempatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mentadaburi ayat Allah Ta'ala dan tidak berkeluh kesah dengan apa yang Allah berikan, bersyukur dengan semua nikmat. Nah, namun yang namanya manusia memang tercipta, diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, apapun yang Allah berikan senantiasa bersyukur, dan kalau tidak dia sukai, dia bersabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, masih di dalam surat An-Nazi'at. Kemarin kita telah membaca tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menolak, mengingkari dan menentang adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka mengambil tulang belulang yang sudah hancur di hadapan Rasulullah dan meniupkannya ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyatakan, "Naam," di mana mereka menyatakan, "Qalu a idza kunna 'idhaman nakhira, qalu tilka idzan qarratun khasira." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur rasulnya, "Naam," ketika direndahkan, diremehkan, diejek-ejek, maka Allah menghibur rasulnya untuk beliau mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Juga sama, "Naam," direndahkan, diejek oleh Fir'aun sehingga rasulullah terhibur. Ternyata yang mendapatkan ejekan seperti ini bukan hanya beliau, tapi rasul dan nabi yang sebelum beliau juga demikian keadaannya, sehingga lapang dadanya. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-27 sampai 33 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaaha? Apakah kalian, wahai manusia, wahai orang-orang kafir Quraisy yang menolak dakwah tauhid, yang menentang dakwah Rasulullah, yang tidak percaya dengan adanya yaumul qiyamah, adanya hari kebangkitan, yang tidak yakin adanya manusia ini akan dikembalikan pada yaumul qiyamah, "A antum ashaddu khalqan amis sama?" Apakah penciptaan kalian itu yang lebih sulit atau langit yang lebih sulit? Besar mana? Manusia dengan langit. Besar? Langit. Manusia dan gunung saja enggak ada apa-apanya, kecil. Lebih besar gunung. Apalagi manusia dibandingkan dengan langit. Langit yang besar, kokoh, kuat saja Allah mampu menciptakannya, apalagi sekedar menciptakan manusia. Gampang sekali. Kalian enggak percaya? Coba lihat langit. A antum ashaddu khalqan amis sama? Apakah penciptaan kalian yang lebih sulit, apa lebih besar, atau langit yang lebih besar? Banaha, Allah yang menciptakan langit yang besar, yang luas, yang kuat. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah mengangkat atapnya, Allah mengangkat langit tersebut, diangkat oleh Allah tinggi. Fasawwaha, dan Allah menyempurnakannya. Belum pernah terdengar ada langit kemudian langit kemudian bocor, rusak, karatan, enggak ada dari dulu sampai sekarang. Luar biasa, tetap tinggi, tetap kokoh, tetap sempurna. Allah sempurnakan. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaaha. Allah jadikan langit itu di waktu malam dalam keadaan gelap. Coba kamu lihat itu langit di belakang kalian. Masih gelap kan? Sudah pagi seperti ini saja masih hitam, gelap. Nah, wa aghtasha laylaha, malamnya langit itu menjadi gelap. Ai aghlamahu, menjadi gelap. Fa'amat az-zulmah jami' arja'us sama', sehingga kegelapan itu meliputi seluruh penjuru langit, dari kanan, kiri, belakang, di utara, timur, semuanya gelap. Allah yang menjadikan ya gelap di waktu malam hari. Wa akhraja duhan wa ahnan fa azlama wajhul ardh, sehingga ketika langit gelap, maka bumi pun menjadi gelap pula. Nah, tidak nampak bangunan-bangunan yang ada di atas bumi, rumah-rumah, pohon-pohon, semuanya ikut gelap pula. Wa akhraja duhaaha, dan Allah mengeluarkan, menjadikan bumi itu terang benderang, menjadikan langit itu terang benderang di waktu duha, di waktu pagi. Ay artinya adhara fihan nur al-azim, muncullah pada langit cahaya yang agung. Kapan? Hatta atabi syams, ketika Allah datangkan matahari. famtadda atau nam fantasyara, maka manusia pun menyebar luas. Famtadda an-nasu fi maslahi dinihim wa dunyahum, dan manusia pun kemudian menyebar luas di muka bumi untuk kebaikan agama mereka dan dunia mereka. Ketika matahari muncul, akhirnya terang, bumi pun nampak dan jelas, maka manusia mereka ketika waktu subuh sudah mulai samar-samar berangkat ke masjid sholat subuh, hadir di majelis ilmu membaca Al-Quran untuk kebaikan agama mereka. Kemudian di waktu agak siang sudah mulai terang, mereka bekerja, ada yang berdagang jualan, ada yang bercocok tanam menjadi petani, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi tukang dan lainnya. Ketika matahari sudah mulai muncul dan langit pun menjadi terang, maka manusia pun melakukan berbagai macam aktivitas untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka, kebaikan dunia mereka maupun kebaikan akhirat mereka. Allah, Allah yang menjadikan itu semua. Wal ardha ba'da dzalika dhahaha, dan adapun bumi setelah yang demikian itu, al ba'da khalaqas sama, setelah Allah ciptakan langit, dahaha, bumi pun Allah hamparkan. Setelah Allah ciptakan langit yang kuat, yang kokoh, kemudian Allah jadikan bumi ini terhampar. Ya khairillah rahimani wa rahimakumullah jalan barakallahu fikum. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari muka bumi itu air dan juga berbagai macam tanaman sehingga binatang ternak kalian bisa makannya. Wal jibala arsaha, dan Allah tancapkan gunung-gunung di atas bumi ini sehingga bumi ini kokoh. Karena gunung itu berat. Gunung itu sebagai pasak bumi. Beratnya sehingga terjadi gempa tidak lepas, tidak hancur bumi ini. Adanya pasak-pasak di antara manfaat gunung. Allah yang meletakkan gunung-gunung itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai nikmat untuk kalian dan juga binatang ternak kalian. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiri al-ba'ts wa mustab'adi i'adatillahi lil-ajsad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menerangkan, menunjukkan bukti, dalil bagi orang-orang yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mereka menganggap hari kebangkitan itu mustahil, jauh, tidak mungkin kata mereka, dan Allah tidak mampu untuk mengembalikan jasad-jasad manusia yang sudah hancur ini. Ini dibantah oleh Allah. Allah terangkan, a'antum, apakah kalian ayyuhal basar wal manusia, bukan hanya orang-orang kafir Quraisy, siapapun kalian yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka Allah menyatakan, a'antum, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan amis sama, lebih besar, lebih dahsyat penciptaannya daripada langit. Zatul jaramin idham azim, zatul jaramin azim, langit yang memiliki bentuk yang kuat dan kokoh, yang besar. Wal khalqil quwi, penciptaan yang kokoh, yang kuat. Wal irtifa'al bahirah, yang tinggi, namanya sangat menakjubkan. Kamu berjalan, kepalamu tidak menyentuh langit. Langit itu tinggi, kuat, kokoh, indah. Warnanya pun bisa berubah-ubah. Malam gelap, siang menjadi biru, kehijau-hijauan, kemerah-merahan, dan seterusnya. Luar biasa. Nam al-bana, Allah yang menciptakannya. Rafa'a samkaha, Allah angkat langit tersebut. Allah angkat sehingga langit itu seperti menjadi kubah. Kalau kamu lihat ke atas, kayak kubah, bulat gitu. Kamu pergi ke mana-mana yang tetap seperti itu dia. Allah angkat. Nam. Aijaramaha wa surataha. Artinya Allah angkat nam bentuknya, zatnya dan bentuknya itu di atas. Fasawwaha, kemudian Allah sempurnakan. Bihkami wa itqani yuhiru al-uqul, sehingga naam langit itu yang kokoh, yang tangguh, yang teguh, kuat, membuat akal-akal ini menjadi terheran-heran. Wa yuhiru al-bab, membuat orang-orang yang berakal menjadi takjub, menjadi bingung. Kok bisa ya? Gimana kok membuat langit ini ya? Yang besar, kuat, kokoh, tinggi, indah. Nah, mereka manusia pun menjadi terheran-heran, tidak nang terkagum-kagum dan merasa bingung. Gimana itu bisa terjadi? Kok bisa menciptakan langit yang besar seperti itu? Wa ghatasha lailaha, dan Allah menjadikan langit itu nang menjadi gelap. Nang sehingga nam menutupi seluruh penjuru langit dan menutup bumi. Wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan terang di waktu pagi munculnya cahaya yang agung ketika Allah datangkan matahari, sehingga manusia bertebaran di muka bumi untuk mendapatkan kemaslahatan dunianya maupun akhiratnya. Wal ardha ba'da dzalika dahaha, dan Allah jadikan bumi itu setelah itu dalam keadaan terhampar, yaitu setelah menciptakan langit maka baru Allah jadikan bumi itu terhampar. Ayatnya auda fiha manafi'aha, Allah letakkan di muka bumi ini berbagai macam perkara yang bermanfaat bagi manusia. Dalam keadaan bumi terhampar sehingga banyak sekali manfaatnya dibentangkan bumi ini. Wa fassara dzalika biqoulihi, Allah tafsirkan dahaha. Apa artinya dahaha? Allah bentangkan, maksudnya akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan dari bumi itu airnya dan juga tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya. Karena bumi ini terhampar, keluarlah mata air yang sangat dibutuhkan oleh makhluk, dibutuhkan oleh manusia, dan tumbuh juga berbagai macam tanaman-tanaman. Naam, tempat-tempat naam berkumpulnya binatang ternak mereka. Wal jibala arsaha, dan Allah tancapkan naam gunung-gunung. Allah kokohkan gunung-gunung. Ay sabataha fil ar, Allah kokohkan gunung itu di muka bumi sehingga bumi pun menjadi kokoh. Sekalipun gempa bumi sudah beribu-ribu kali sejak dulu sampai saat ini, tetap saja bumi tetap kokoh. Kecuali ketika kiamat nanti, gunung pun hancur. Allah yang membuat bumi ini kokoh dengan adanya gunung-gunung, di mana Allah letakkan gunung-gunung. Fadahyu al-ardha ba'da khalqas sama, Allah hamparkan bumi setelah Allah ciptakan langit. Nah, Allah hamparkan bumi ini setelah Allah ciptakan langit. Allah ciptakan padahal bumi itu lebih pertama diciptakan. Setelah bumi diciptakan baru langit. Tetapi waktu itu langit belum berbentuk seperti ini. Langit dulu masih berbentuk seperti asap. Kemudian Allah ciptakan langit seperti ini, dinaikkan, ditinggikan, disempurnakan. Setelah selesai baru Allah jadikan bumi ini terhampar. Berarti tadinya tidak terhampar. Kama huwa nasu hadhil aya al-karimah, sebagaimana terdapat dalam nas yang mulia, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan yang demikian itu. Wa amma khalqun nafsil ard, adapun penciptaan bumi itu famutaqaddimun, maka itu lebih dulu ala khalqis sama daripada penciptaan langit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, Qul, katakan wahai Muhammad, innakum latakfurun billadhi khalaqal ardh. Katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak percaya. Nah, Alkitab dan yang lainnya, katakan kepada mereka, katakan juga kepada manusia, innakum, sesungguhnya kalian latakfurun, apakah patut, apakah pantas bagikan kufur, tidak percaya, tidak beriman, billadhi khalaqal ardh, tidak beriman kepada zat pencipta bumi, fi yaumaini, dalam dua masa. Apa pantas kalian itu tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan bumi ini dalam dua hari? Ila angkola, sampai firman Allah Ta'ala, thumma stawa ila sama, kemudian Allah beristiwa ke atas langit, kemudian Allah menuju langit, wahya dukhon, dan ketika itu langit masih berbentuk asap. Langit waktu itu masih berbentuk asap, wahya dukhon. Faqala laha, maka Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi. Faqala laha, Allah berfirman kepada, Allah berkata kepadanya, kepada langit, walil ardi, dan juga walil ardi, dan juga kepada bumi. Allah berfirman kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an aw karha, datanglah kalian berdua, baik dalam keadaan suka rela maupun dalam keadaan terpaksa, datang. Qolata, maka keduanya berkata, langit berbicara, bumi pun berbicara, berkata kepada Allah Ta'ala, ataina, kami datang ya Allah, tu'in, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Maka luar biasa, langit yang besar, bumi yang besar, taat kepada Allah, tapi manusia yang kecil, lemah, tapi sombongnya luar biasa. Iya, memang pada tubuh manusia ada perkara-perkara yang mirip dengan apa yang ada di langit. Di muka bumi ini ada udara, ada enam logam, ada seng, ada berbagai macam. Dan tubuh manusia juga ada. Ini kita ini ciptaan Allah yang kecil. Namun di dalam tubuh kita juga ada sifat-sifat yang lengkap. Sifat binatang ada pada diri kita. Rakus, tamak, seperti kerbau, ingin menguasai, ingin menyeruduk. Sifat setan, iblis juga ada pada diri kita. Sombong, bangga diri, suka merendahkan orang lain. Juga ada pada diri kita, waliyadzubillah. Sifat malaikat juga ada pada diri kita, ingin beribadah kepada Allah, taat, patuh, juga ada pada diri kita. Lengkap, dan tubuh kita ini lengkap. Maka ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Tapi sayang, banyak manusia mengotori dirinya. Maka Allah menyambutkan, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Dia bersihkan dirinya dari sifat sombong, angkuh, kufur, syirik. Dia bersihkan dirinya. Sungguh orang yang demikian itu akan beruntung. Kalau yang membiarkan dirinya tetap kotor, memiliki sifat-sifat kesetanan, melakukan berbagai macam perkara syirik, maksiat dan yang lainnya, maka tentu akan merugi. Maka kita bersihkan diri kita, bersihkan dengan iman kepada Allah Ta'ala, bersihkan dengan mentauhidkan Allah, kita bersihkan diri kita dengan amal-amal soleh. Allah pastikan pasti beruntung bagi orang-orang yang membersihkan dirinya. Jangan sombong sehingga menolak kebenaran seperti orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dia tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan, sehingga sombong dan menolak kebenaran. Padahal gampang bagi Allah menciptakan langit yang besar saja bisa, bumi yang besar, yang besar saja bisa, apalagi manusia yang kecil, gampang bagi Allah. Falladzi khalaqas samawatil 'idham, maka zat yang menciptakan langit yang agung yang besar, wa ma fiha, dan juga menciptakan apapun yang terdapat di dalamnya, banyak sekali perkara-perkara yang di dalam langit ini. Langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai tujuh lapis. Semuanya Allah yang ciptakan. Minal anwar. Seperti di antara apa yang ada di langit ini seperti cahaya. Allah yang ciptakan cahaya-cahaya. Wal ajram. Dan juga zat-zat yang lainnya yang besar-besar. Wal nam. Allah semua. Ada bintang, bulan, enam planet, dan yang lainnya. Semuanya Allah yang ciptakan. Wal al, dan juga bumi Allah yang ciptakan. Wal ardi kashifah, bumi yang tebal. Al ghubara, yang isi bumi ini debu dan tanah semuanya. Nah, bumi ini dipenuhi dengan tanah dan debu. Wa ma fiha, dan apa yang terdapat dalam bumi dari harta, dari emas, perak, minyak, berlian, semuanya Allah yang ciptakan. Min dururiyatil khalq, dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini Allah yang ciptakan. Nah, wa manafihim, dan sangat bermanfaat bagi manusia semua yang di bumi dan di atas bumi, di dalam bumi, di dasar bumi, Allah semua yang ciptakan. La budda ayyab asal khalq al-mukallafin, pasti Allah bangkitkan manusia yang sudah diberi beban ini. Kecil bagi Allah membangkitkan manusia, gampang. Bumi yang besar dengan berbagai langit yang besar dengan berbagai macam isinya, bumi yang tebal, tujuh lapis bumi ini tebal. Nah, Allah mampu menciptakan bumi. Bahkan Allah siapkan berbagai macam kebutuhan manusia di muka bumi dan di dalam bumi ini. Allah ciptakan. Berarti pasti dan pasti Allah bangkitkan manusia ini sekalipun sudah hancur. Kenapa? Karena Allah telah membebankan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah perintahkan mereka dengan berbagai macam perintah yang Allah syariatkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Wajib sholat lima waktu, wajib beramal soleh, dan Allah larang mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Tentu Allah akan bangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan, untuk apa diperintah, untuk apa dilarang? Maka yang namanya dibangkitkan suatu kepastian, mesti, karena Allah Maha Suci, tidak mungkin menciptakan makhluk sia-sia. Tidak mungkin memerintahkan sesuatu sia-sia. Tidak mungkin melarang sesuatu ternyata tidak ada balasannya. Tidak mungkin. Allah Maha Adil. Maka pasti Allah bangkitkan manusia. Nah, makhluk yang telah diberikan beban syariat ini. Fayujazihim al-a'malihim, Allah akan balas mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faman ahsan, maka barang siapa berbuat kebaikan, falahul husna, maka bagi mereka surga. Barang siapa berbuat kebaikan-kebaikan, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, melakukan berbagai macam kebaikan dengan orang tuanya, tetangganya, temannya, dia berbuat baik, membantunya, menolongnya, maka bagi mereka surga, bagi mereka juga kebaikan, yaitu al-jannah. Waman asa'a, sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejelekan, melakukan kesyirikan, kebid'ahan, dan juga mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, mencemooh orang lain, merampas harta orang lain, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena dia akan masuk ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Jangan suka nyalakan orang lain. Salah sendiri. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu buat kejelekan? Kenapa kamu bikin kerusakan? Melakukan kesyirikan, kesyirikan dan kemaksiatan. Maka barang siapa berbuat kejahatan, kejelekan, maka jangan nyalakan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Walihadha, oleh sebab itu, dzakara ba'da hadzal qiyamul jazaa', setelah ini Allah sebutkan tentang pembalasan-pembalasan. Ayat yang ke-34 sampai yang terakhir, saya sampai 41, Allah akan sebutkan tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Naam, yang insya Allah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata dalam ayat ini yang kita baca barusan, Allah mengajak kita berfikir. Naam, menyuruh kita beriman kepadanya bahwa adanya hari kebangkitan. Jangan seperti orang-orang kafir yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Langit yang besar saja Allah mampu ciptakan, apalagi sekedar manusia. Kalau kita sudah faham dan sadar bahwa kita akan dibangkitkan, siap-siaplah, siapkan bekal untuk hari kebangkitan kita dengan amal-amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan kemudian kita kan pondok, kemudian hanya ngaji saja. Bisa olahraga diniatkan ibadah jadi ibadah. Nah, kalian latihan menanam pohon diniatkan ibadah jadi ibadah. Ilmu-ilmu yang kalian pelajari, nah, kalau diniatkan kena Allah jadi ibadah. Jangan meremehkan ilmu-ilmu, yang bermanfaat untuk kepentingan kalian di dunia. Jangan remehkan. Nah, semua itu ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Belajarlah. Belajar, insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian di dalam beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya, untuk anak pribadi dan antum seluruhnya, dan juga siapapun yang mendengarkan talim ini, sehingga bisa bersemangat kembali beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa rahimakumullah.